Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna. Wa qala ta'ala fi siyakid da'wati ila al-islami lillah wal istislami li'adhamatihi wal khudu'i li janabih. Fa ilahukum ilahu wahidun fanahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Wa qala ta'ala قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وقال تعالى وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام kita masih dalam pembahasan nama Allah Al-Ahad Al-Wahid. Pada pekan yang lampau kita telah menyebutkan tentang Al-Wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'anul Karim nama Al-Wahid dan Al-Ahad disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam bentuk redaksi yang intinya adalah menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membatalkan segala macam bentuk kesyirikan. Berkata Syekh عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته والخضوع لجنابه الله berfirman ketika menjelaskan tentang seruan agar orang tunduk hanya kepada Allah, berserah diri kepada keagungannya. Allah berfirman فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ, Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. Ini adalah penekanan Tuhan kita satu. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah semata kalian hendaknya berserah diri. Wabashiril mukhbitin, berilah berita gembira orang-orang yang tunduk. Waqala ta'ala, Allah berfirman qul innama yuha ilayya, katakanlah sesungguhnya diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. Fahal antum muslimun, apakah kalian mau berserah diri hanya kepadanya? Waqala ta'ala, Allah berfirman wa ilahuna wa ilahukum wahidun, Tuhan kalian dan Tuhan kita satu belaka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita berserah diri hanya kepadanya. Nah, وقال تعالى في تنزيه نفسه عما ادعي في حقه من اتخاذ الولد وأنه ثالث الثلاثة تنزه وتقدس عن ذلك فقال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وقال تعالى ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى, الله برفرمان في تنزيهه نفسه عما ادعي في حقه, الله برفرمان ketika mensucikan dirinya dari persangkaan klaim orang-orang yang mengatakan min ittikhadhil walad, dia punya anak, Allah punya anak, wa annahu thalithu thalatha, Allah mensucikan dirinya daripada klaim orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu daripada tiga oknum. Tanazzaha wa taqaddasa an dhalik, Maha suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Allah berfirman, "Law aradallahu an yattakhidha waladan," sekiranya Allah berkehendak untuk mengangkat anak, "lastafa mimma yakhluqu ma yasha," niscaya akan Dia pilih, ya, daripada makhluk yang diciptakan apa yang Dia kehendaki. Subhanahu, Dia Tuhan yang maha suci, huwal wahidul qahar, Dialah Tuhan satu, Al-Qahar yang maha perkasa, yang tak butuh anak. Waqala ta'ala, Allah berfirman, "Wala taqulu thalathah," kepada kaum Nasara, "jangan katakan Tuhan itu tiga." "Intahu," berhentilah kalian dari ucapan ini. "Khairan lakum," itu yang lebih baik bagi kalian. "Innamallahu ilahun wahid," sungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Wahidun. Waqala ta'ala, Allah berfirman, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalith thalathah," sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu daripada tiga aqlam. "Wama min ilahin illa ilahun wahid," padahal tidak ada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, "wama min ilahin illa ilahun wahid," tidak ada Tuhan-Tuhan kecuali Tuhan yang satu belaka, dia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين: "قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى: "وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون." وقال تعالى: "أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار." Kemudian berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, waqala ta'ala fi ibtal aqaid al-musyrikin, Allah berfirman membatalkan akidah, keyakinan kaum musyrikin. "Qul ayu syai'in akbaru syahadatan," katakanlah, apa yang paling besar persaksiannya, yang menyaksikan segalanya, yang mengetahui segalanya dan bersaksi atas ilmunya. "Qulillah syahidun baini wa bainakum," katakanlah sesungguhnya Allah saksi antara aku dan kalian. "Wa uhiya ilayya hadzal qur'an liundhirakum bih," sungguh telah diwahyukan kepada aku Quran ini agar aku beritakan kepada kalian dengannya. "Wa man balagha," dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya berita ini. "A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra," apakah kalian bersaksi bahwasanya ada Tuhan selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala? "Qul la asyhad," katakan Muhammad, aku tak pernah bersaksi demikian. "Qul inna ma huwa ilahun wahid," katakan sesungguhnya Dia hanyalah Tuhan yang satu. "Ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun," dan sesungguhnya aku berlepas daripada apa yang kalian sekutukan. Allah berfirman, "Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain itsnain," janganlah kalian mengangkat dua Tuhan. Sebagian orang mengatakan Tuhan itu dua. Itu adalah ungkapan kaum Majusi. Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan disimpulkan dengan cahaya, pencipta kejelekan disimpulkan dengan kegelapan. Dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itu kaum Majusi. Ya, diikuti oleh kaum Qadariyah. Qadariyah mengatakan Tuhan Allah hanya Tuhan yang mampu menciptakan segala macam kebaikan. Adapun keburukan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mengendakinya. Ya, tapi dia terjadi. Ini ungkapan kaum Qadariyah, Majusinya umat ini. Ya, mereka mengatakan makhluk dalam segala macam tingkah laku perbuatan mereka yang jelek itu semuanya di luar kehendak Allah. Allah tak mengendaki tapi terjadi. Kaum Qadariyah, karena mereka tak bisa membedakan antara kehendak yang diridhoi Allah, kehendak syariah, dan kehendak yang tidak diridhoi Allah, kehendak kauniyah. Dari sanalah mereka tergelincir. Orang mencuri, kata mereka, itu di luar kehendak Allah. Allah tak kehendaki. Terjadilah pencurian. Berarti Allah tak maha kuasa. Ya, sama akidah kaum Majusi dengan akidah kaum Qadariyah. Ya, seolah-olah yang menciptakan kejelekan itu makhluk itu sendiri. Ada perbuatan makhluk, ada karya makhluk yang bukan diciptakan Allah. Berarti Allah tidak sempurna sang pencipta segalanya. Padahal Ahlussunnah mengatakan segala sesuatu itu Allah yang ciptakan. Keimanan Allah menciptakan, kekufuran Allah menciptakan, orang mukmin, orang kafir, ya, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang Allah ciptakan, dia kehendaki tapi tidak diridhai. Seperti kekufuran, dia yang ciptakan. Orang menjadi kufur atas pilihannya dan atas kehendak Allah yang tidak Allah kehendaki, yang tidak Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan iblis, tapi dia tidak ridhai iblis. Di balik itu ada hikmah. Ya. Orang-orang Qadar yang mengatakan iblis itu kafir bukan dengan kehendak Allah. Ya. Itu dengan kehendak dirinya sendiri tanpa ada kehendak Allah, tanpa campur tangan kehendak Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang mencipta. Ya, sementara Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian, apapun yang kalian buat. Apa yang kita perbuat dari kebaikan, ciptaan Allah. Dari kejelekan, ciptaan Allah. Tak ada yang keluar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua telah Allah ketahui, Allah tuliskan, Allah kehendaki. Ya, dan terjadilah pada masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ikhwatul kiram, ya, orang-orang Majusi mengatakan Tuhan itu ada dua. Maka Allah membantah, kata Allah, "La tattakhidhu ilahain itsnain." Jangan katakan ada dua Tuhan. Innama huwa ilahun wahid, Tuhan itu hanya satu. Ya, dari berbagai macam bentuk Allah Subhanahu wa taala yakinkan hamba Tuhan itu satu. Ya, maka hendaklah hanya menyembah kepadanya, bersandari hanya kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama huwa ilahun," kata Allah Subhanahu wa taala, "innama huwa ilahun wahidun fa iyyaya farhabun." Sesungguhnya dialah Tuhan yang satu, hanya kepada-Ku kalian hendaklah ya takut. Dan Allah berfirman, "Arbabun mutafarriquna," apakah Tuhan-Tuhan yang berbilang, berserak-serak, yang berbeda-beda satu sama lain, yang aneh-aneh? Ya, khairun, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik? Amillah, apakah Tuhan Allah Al-Wahidul Qahar, yang satu lagi maha gagah perkasa? Ya, mana lebih baik? Tuhan-Tuhan yang banyak berbilang atau Tuhan yang satu, yang maha perkasa, yang banyak berbilang, tak ada yang perkasa. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Ya. Naam. Wa qala ta'ala fi maqami bayani 'azamatihi wa kamalil mulk wa kamalil mulkihi wa khudu'il khalaiki lahu yawmal qiyamah. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الله berfirman في مقام بيان عظمته ketika menjelaskan kedudukan tentang keagungannya, wa kamali mulki, sempurnanya kerajaannya, wa khudu'il khalaiqi lahu yaumul qiyamah, bagaimana tunduknya kelak seluruh makhluk pada hari kiamat. Yaumuhum barizun, pada hari mereka semuanya ditampakkan di hari kiamat, dibentangkan di padang mahsyar. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un, tak ada yang tersembunyi dari mereka bagi Allah. Semuanya tampak, semuanya ditampakkan. Di sini, di dunia, kita bisa bersembunyi. Bersembunyi daripada kejaran polisi, ya. Dari kejaran manusia. Di sana semuanya tak ada tempat berlari. Allah tampakkan segalanya. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit jua pun dari mereka. Limanil mulkul yawma. Hari ini kerajaan milik siapa? Ya, semua kerajaan punah di dunia. Semua kekuasaan hancur di dunia. Hari ini kerajaan milik siapa? lillahil wahidil qahar. Sungguh hari ini kerajaan adalah milik Allah. Dia adalah Tuhan yang satu, yang maha perkasa. Allah juga berfirman tentang hari kiamat, yawma tubaddalul ardu ghairul ard. Pada hari bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Bumi ini digulung, dilipat, kemudian dibentangkan. La tara fiha iwajan wala amta. Tak ada lagi di bumi ini yang namanya lembah, tak ada lagi yang namanya gunung. Semuanya telah digulung dan dibentangkan datar. Ya, itulah hari kiamat. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Wassamawat, langit diganti dengan langit yang lain karena semuanya telah hancur. Yauma natwis samaa'a kataiyis sijillil kutub. Kata Allah, pada hari kami gulung langit sebagaimana digulungnya lembaran-lembaran. Ya. Itulah peristiwa hari kiamat. Ketika hari kiamat, mana tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diklaim sebagai Tuhan? Tak ada. Yawma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat wa barazulillah. Ketika itu semuanya mereka tampil, ya, menghadap Allah Al-Wahidul Qahar, Tuhan yang satu dan lagi maha gagah perkasa. Ayat-ayat di atas semuanya adalah merupakan takrir, bentuk pemberitahuan dialah Allah Tuhan yang satu. Nah, hada وقد أفاد هذان الاسمان الواحد الأحد توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات بحيث لا يشارك فيها مشارك وأن الواجب على العباد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط التالية. هذا وقد أفاد هذان الاسمان الواحد الأحد توحد الرب سبحانه بجميع الكمالات. Dan ini ya nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid ya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk kesempurnaan. Bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarikun, kesempurnaan yang tidak ada makhluk yang dapat ya menyerupainya, menjadi sekutu pertandingan baginya. Wa annal wajiba 'alal ibadi tauhiduhu, dan sesungguhnya yang wajib bagi para hamba adalah mengesakan Allah aqdan, baik dalam bentuk keyakinan dalam hati dia meyakini hanya Allah Tuhan yang satu. Wa qawlan, yang di wujudkan dalam bentuk perkataan, persaksian, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang satu. Wa amalan, kemudian diwujudkan dalam bentuk segala macam bentuk amal ibadah yang ditujukan hanya kepadanya. Bian ya'tarifu bikamalil mutlaq, hendaklah hamba makhluk meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Wa tafarrudihi bil wahdaniyah, Tuhan yang maha esa. Yufriduhu bi anwa'il ibadah, Tuhan yang layak segala macam bentuk ibadah hanya diberikan kepadanya. Wa yumkinu tarkhisu dalalati hadzal ismain fi niqati taliyah, dan mungkin kita ringkas konsekuensi daripada ungkapan kita tentang Allah memiliki nama Al-Ahid Al-Wahidu dan Al-Ahad dalam poin-poin berikut ini. Nah, al-awwal نفي المثل والند والكفر من جميع الوجوه، فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا نذير. قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nama Allah Al-Ahad Al-Wahid, pertama nafyul mithl wan niddi wal kufi min jami'il wujuh. Ya, konsekuensi kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang esa Al-Ahadul Wahidu, yaitu kita menafikan segala macam bentuk ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu yang serupa dengannya, sekufu dengannya, sebanding dengannya dari segala macam sisi. Fahuwa tabaraka ta'ala al-ahad, dialah Tuhan Allah Tuhan yang penuh dengan keberkahan. Yang satu, alladzi la matsila lahu wa la nadhir. Yang tak ada yang menyerupainya. Ya, tidak ada yang menyerupainya yang sama dengannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyyah? Apakah engkau tahu ada Tuhan yang sama dengan Allah? Wa qala ta'ala, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang sekufu dengannya. Sekufu adalah semisal. Dalam pernikahan dikatakan seorang mempelai itu sekufu ketika sama agamanya. Ya, sekufu dalam bab agama. Kadang-kadang para ulama mensyaratkan sekufu dalam hal dunia. Jangan jauh-jauh. Ya, antara keduanya. Jangan yang satu kaya sekali, yang satu miskin sekali. Tapi tidaklah yang sekufu. Makna sekufu yang sepanter. Tak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir. Ats-tsani butlanul takyif wa huwa khawdul insani bi aklihi al-qasiri muhawilan ma'rifata kayfiyati sifati ar-rabb subhanahu wa hadha mahal. وهذا محال لأن الرب سبحانه متوحد بصفات الكمال متفرد بنعوت العظمة والجلال فلا يشركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل فأن للأكل أن تعرف كنها صفاته سبحانه بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله أعظم من ذلك وأجل. Konsekuensi kita meyakini Allah adalah Tuhan yang satu, Al-Ahadul Wahidu Butlanul Takyif. Kita membatalkan ya pertanyaan tentang kaifah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takyif? Wa huwa khawdul insan bi aqlihi al-qasir muhawilan ma'rifata kayfiyati sifatir rabb subhanahu, yaitu tenggelamnya manusia dengan akalnya yang sempit, terbatas, tenggelam ya manusia dalam akal sempit ingin mengetahui ma'rifata kayfiyati sifatir rabb, bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadha muhalan, ini adalah suatu hal yang mustahil. Akal kita begitu lemahnya, bagaimana pula kita dapat meliputi kayfiyat hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, tak mungkin, mustahil. Jangankan Allah, banyak daripada makhluk ciptaannya yang akal kita sempit, tak mampu memahami bagaimana hakikat kaifiatnya. Bagaimana terbangnya malaikat? Kita tak tahu. Ya, setiap hari malaikat turun dan naik. Kita nyaman tidur di bumi. Ya. Malam hari kita tidur. Datang hujan, datang petir, kadang-kadang tak sadar. Angin kencang datang tak sadar. Sementara tiap hari turun malaikat-malaikat ke bumi ini, ya, pada waktu pagi hari dan pada waktu sore hari, yang terbangnya mereka kembali ke langit, fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Dalam satu hari, kalau anda katakan hitung dengan hari dunia, sama dengan 50,000 tahun. Tibanya malaikat ke bumi ini dan kembali ke langit 50,000 tahun jika kita hitung. Menunjukkan betapa tingginya langit tempat malaikat. Ya. Subhanallah. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam. Ya. Makhluk saja tak kita ketahui, akal kita sempit mengetahui hakikatnya. Jangankan malaikat yang dalam diri kita sendiri, ruh yang bersama kita, bagaimana kaifiat ruh? Tak tahu. Ya. Bagaimana ruh itu tumbuh, berkembang, membesar sebagaimana tubuh kita ini, kita pun tak tahu, tapi kita yakin dia ada. Ya. Bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala? Maka tatkala kita mengakui Allah Tuhan yang Esa, Al-Ahadul Wahidu, kita wajib ya berhenti dengan akal kita yang sempit ini untuk berupaya ya mengetahui bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Rabba Subhanahu mutawahhid. Karena Allah Tuhan yang satu yang tak sama dengan makhluk apapun. Bisifatihil kamal, dengan sifat-sifat sempurna. Dari sini tergelincir kaum ahlul kalam. karena mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Akhirnya mereka membatalkan banyak sifat Allah Jalla wa'ala. Kata mereka, Allah bersemayam tak layak. Maka ma'ana ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Allah yang Mahapemurah bersemayam atas arsy-Nya, bukan bermakna bersemayam. Karena bersemayam itu sifatnya makhluk. Bersemayam atas sesuatu menunjukkan dia butuh kepada sesuatu. Ya, bayangkan kata mereka, kalau andai kata manusia, ya bersemayam di atas punggung untanya, ketika untanya jatuh dia pun jatuh. Kata Allah, litastahu 'ala dhuhurihi wa tadhkuru isma rabbikum. Ya idza istawaitum 'alayya, agar kalian ya bersemayam di atas punggung-punggung unta-unta kalian. Ya, agar kalian bersemayam di atasnya dan mengucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian. Kata mereka, inilah makhluk. Kenapa dia bersemayam? Karena butuh kepada kendaraan. Baik, andai kata kendaraan jatuh bagaimana dia? Maka dia akan jatuh. Allah Jalla wa'ala tak mungkin seperti makhluk. Tak mungkin dia butuh kepada arasy. Andai kata arasy tak ada sebelum arasy diciptakan, di mana Allah? Karena itulah makna bersemayam tak mungkin bermakna. Ya. Sebagaimana tak mungkin Allah bermakna bersemayam, mustahil, tapi makna adalah menguasai arasy dengan akal mereka. Padahal Allah memiliki sifat Al-Ahadul Wahidu. Dia Maha Esa, hanya Dia semata. Fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Wa fi dhati, dalam zat-Nya. Wa fi af'ali, dalam perbuatannya. Tak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang hadis Nabi, yanzil rabbuna, Tuhan kita turun, fi thuluthil akhir, fi thuluthil akhir minal laili ila samai dunya. Tuhan kita turun di sepertiga terakhir dari malam hari ke langit dunia. Kata mereka, Tuhan Allah turun mustahil, bukan itu maknanya. Karena konsekuensi turun berarti berpindah tempat dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, sebelum Allah ciptakan tempat, di mana Allah? Ya, berarti ini bukan maknanya turun, tetapi yang turun adalah rahmat-Nya. Yang turun adalah malaikat-Nya. Ya, mustahil, karena dia menyamakan turunnya Allah dengan turun makhluk. Kata Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf di hari kiamat. Mustahil Allah datang. Kenapa? Konsekuensi datang adalah orang, makhluk yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Dan Allah bukan makhluk. Apa yang datang? Yang datang rahmat. Begitulah seterusnya. Padahal kalaulah akal mereka berhenti mengatakan Allah datang, ya, bagaimana datangnya tak akan sama dengan makhluk. Allah turun, ya, bagaimana turunnya tak akan sama dengan turunnya makhluk. Allah bersemayam, ya, tak akan sama bersama dengan semayam makhluk. Allah memiliki dua tangan, ya, tak akan sama dengan dua tangan makhluk. Begitu seterusnya. Karena dia Al-Ahadul Wahid, dia Tuhan yang Esa, yang Maha Satu dalam segala macam sifat-Nya, yang tak ada menyerupai sifat-Nya, tak ada menyerupai zat-Nya. Kenapa kita harus tolak? Ya, karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka tolak sifat-sifat Allah. Kalaulah mereka tahu Allah punya nama Al-Ahadul Wahid, Tuhan yang satu, yang Maha Esa, fi sifatih, dalam sifat-Nya tak ada menyerupai Allah. Fi dzatih, dalam zat-Nya tak ada yang sama dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fi af'alihi, Tuhan yang Maha Satu dalam segala macam sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan yang tak akan ada menyerupai perbuatan Allah. Padahal ahlul kalam ini tidak konsisten. Mereka pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengetahui. Kita katakan, mengapa kau katakan Allah memiliki sifat mengetahui? Berarti kau samakan Allah dengan makhluk, karena makhluk pun mengetahui. Kata mereka, sungguh berbeda antara ilmu Allah dan ilmu makhluk. Itulah kata mereka. Kita katakan, seharusnya sejak awal kau katakan, tentu tak akan sama antara bersemayam Allah dan bersemayamnya makhluk. Begitulah seterusnya. Inilah kaum yang tidak konsisten, yang dalam kebingungan dalam berakidah. Karena itulah mereka berpecah belah begitu dahsyat. Perselisihan antara ahlul kalam dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang sesuai menurut akal mereka. Mereka berpecah belah. Ada yang menyifatinya dengan 7 sifat. Ada yang menyifatinya dengan 20 sifat. Ada yang menyifatinya dengan 13 sifat. Subhanallah. Dan bukan ada kesatuan dalam hal itu. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah itu ada kemiripan dengan makhluk. Padahal Allah Al-Ahadul Wahidu. Ya. Karena itulah mereka tergelincir. Kata beliau, لأن الرب سبحانه متوحد بصفات الكمال. Allah Tuhan yang satu, yang esa, ya, dengan segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Kita harus meyakini semua sifat Allah sempurna, tak ada yang kurang, ya. Tanyakan kepada mereka, sifat ketinggian itu sempurna atau kurang? Kata mereka, sempurna. Berarti dia layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat rendah, VIP itu tak ada yang di bawah. Ya. Makhluk mengatakan sifat tinggi itu lebih sempurna daripada sifat rendah. Untuk makhluk kau rela, kenapa kau tak rela untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, itulah mereka. Ketika ditanyakan, jadi bagaimana tentang Tuhanmu di mana? Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas alam, tidak di bawah alam. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Jadi apa dia? Tak ada. Engkau menyifati sesuatu yang tidak ada, inilah sempurna. Yang kau sifati dengan sesuatu yang tidak ada, bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah, bukan meliputi dan seterusnya. Ungkapan batil. Engkau akhirnya menyembah Tuhan yang tak ada. Padahal anak bayi, anak kecil pun ketika ditanyakan, mana Tuhanmu? Atas. Ya, berkata salah seorang, ya, dari Hamadan, ketika Juwayni menjelaskan tentang sifat Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang intinya tak layak disifati di atas, di bawah. Tak layak disifati menyatu dan berpisah. Berkata ketika itu Hamadani, wahai Tuhan, tinggalkan perkataan bukan di atas, bukan di bawah, bukan menyatu, bukan berpisah. Tolong ajarkan kepada kami menolak fitrah kami ini. Tatkala kita berdoa, fitrah kami menuntut sesuatu yang ketinggian. Tatkala kami berdoa, maka tangan-tangan kami, ya ini kami tengadahkan ke atas. Fitrah kami, subhanallah, memaksa kami untuk berdoa meminta kepada Tuhan yang maha tinggi di atas. Ajarkan kami untuk menolak sifat tersebut. Ya, maka berkeringatlah Al-Juwa ini. Dia pun turun. Dan dia berkata, dari kursinya dia turun, Hayyaron al-Hamadani. Sungguh aku telah dibuat bingung oleh laki-laki dari Hamadan ini. Subhanallah. Fitrah kita berdoa, Allah. Orang kafir pun telah terfitrah Tuhan itu di atas. Orang kafir. Subhanallah. Ya. Bentar-bentar, yang di atas sana. Dia yang di atas sana. Itu perkataan manusia. Subhanallah. Fala, kata beliau, mutawahhidun bi sifatil kamal mutafarridun bi nu'util 'azamah. Dialah Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam sifat-sifat keagungan wal jalal, ya, kemuliaan. Fala yusyrikuhu fiha musyarikun, tak ada yang dapat menjadi sekutu baginya, tandingan baginya. Walaysa lahu fiha syabihun aw matsir, tak ada yang serupa dengannya. Fa anna lil uquli an ta'rifa kunha sifati subhanahu, bagaimana akal yang sempit dapat meliputi sifat-sifat Allah. Bal kullu ma yakhthuru bil bal min al kamali, bahkan apapun yang kita bayangkan sesuatu kesempurnaan, fallahu a'zam min dhalika wa jal, Allah lebih agung daripada apa yang kita bayangkan, lebih sempurna, lebih mulia. Bayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat ilmunya, mengetahui segala macam bahasa, mengetahui segala macam doa. Yakinkan Allah lebih dahsyat keagungannya daripada apa yang kita pikirkan. Naam. Ats-tsalits itsbatu jami'i sifatil kamal bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wa la na'tun dalun 'ala al-jalal wal jamal tafarrudihi jalla wa 'azza. Bil kamal mutlak alladhi la naqsa fihi biwajhin min alwujuh. Konsekuensi meyakini Allah memiliki nama al-ahadul wahidu, isbat jami' sifat al-kamal. Kita harus menerima, menetapkan bagi Allah segala macam sifat-sifat yang sempurna. Bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun 'ala jalal jamal, tak ada yang terluput daripada sifat-sifat Allah, sifat yang menunjukkan keagungannya, keelokannya. Li tafarrudi jalla wa azza bil kamal, kan hanya dia semata yang sempurna, al mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tak ada padanya sedikit jua pun kekurangan, sempurna. Segalanya bagi Allah sempurna. Manusia segalanya yang kita miliki sempurna bagi kita, tak sempurna jika dibandingkan dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Lihatlah Isa bin Maryam, pertanyaannya. Tidurkah Isa bin Maryam atau tak tidur? Tidur. Sempurna orang yang tidur, bagi manusia sempurna. Orang yang tak tidur itu bahkan tak sempurna bagi manusia. Menunjukkan dalam kondisi sakit yang berbahaya. Jika 3 hari seminggu tak tidur malam, mungkin dia mati. Bagi manusia sempurna. Bandingkan dengan Allah Jalla wa'ala. Layakkah Allah sebenarnya tak tidur? Sempurnakah sifat tidur bagi Allah? Tak layak. Andai kata Allah punya sifat tidur, hancur alam semesta, tak terbit matahari. Kenapa tak terbit? Belum bangun Allah. Mustahil, tak pernah cerita demikian. Subhanallah. Andai kata Allah punya sifat tidur, mati kita semua. Dan jantung kita tak berdegup. Ya, kenapa? Allah tidur. Subhanallah. Maka jangan pernah disamakan Allah dengan makhluk. Segala macam kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mendengar. Kita punya sifat mendengar. Allah pun punya sifat mendengar. Tapi antara keduanya alangkah bedanya. Pendengaran makhluk terbatas. Bahkan antara makhluk berbeda-beda pendengarannya. Terkadang pendengaran hewan Allah buat lebih dahsyat daripada pendengaran manusia. Berbeda-beda. Sifat lari. Seluruh makhluk ya di bumi ini berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda larinya. Sebagian lebih dahsyat daripada sebagian lainnya. Jika cetah dengan kita disuruh lomba lari, mana yang menang? Cetah mau 1 jam 60 km per jam kecepatan cetah. Binatang cetah lebih dahsyat larinya daripada kita. Subhanallah. Jadi kesamaan nama tak harus menyamakan hakikat dan sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan mendengar, maka pendengar Allah pendengar yang sempurna dari segala macam sisi. Allahu Akbar. Makhluk tak sempurna. Antara mereka berbeda-beda. Ya, ada yang telinganya terganggu tak dengar secara utuh. Ada yang sempurna telinganya tak terganggu tapi tak mendengar yang jauh darinya. Ya, inilah makhluk Allah. Baginya segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Segala macam suara Allah dengar. Segala macam rintihan Allah dengar. Segala macam doa Allah dengar. Lihatlah ketika di padang Arafat, jutaan manusia semua sedang berzikir kepada Allah. Allah mendengar semuanya. Semua sedang berdoa kepada Allah dalam waktu yang sama. Berapa jumlah jemaah haji? Mungkin sekitar 8 juta tumpah di padang Arafat. Semuanya berdoa. Tak semua dengan bahasa Arab. Ada dengan bahasa Sawahil, ya, ada yang dengan bahasa Hausa dari Afrika sana, bahasa orang-orang Nigeria, Hausa, Sawahil, ada dengan bahasa macam-macam, ratusan ribu bahasa dalam waktu yang bersama Allah mendengar. Cobalah kita 10 orang suruh ngomong, semua suruh ngomong, bisa kita dengar? Ribut kali kalian tak dengar aku satu-satu. Inilah pendengaran manusia. Allah segala macam itu contoh, satu contoh sifat yang mendengar bagi Allah sempurna, manusia tak sempurna. Melihat pun demikian, ilmu pun demikian, segala macam kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan tentang satu kesempurnaan, Allah lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di kesempatan mendatang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.